Kita lanjutkan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih dalam permasalahan-permasalahan berhubungan dengan penegakan hujjah ikhwanillah yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Dua poin permasalahan penting, yaitu bagaimana telah kita murojaah tadi bahwasanya hujjah itu berbeda-beda pada sifat penegakannya sesuai dengan jelas dan tidaknya masalah. Kemudian perkara berikutnya yaitu bahwasanya tegaknya hujjah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, perbedaan keadaan, dan perbedaan orang per orangnya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang hal yushtaraku fi iqamatil hujjati fahmul hujjah. Apakah disyaratkan dalam penegakan hujjah itu pemahaman terhadap hujjah yang disampaikan? Hal ini termasuk perkara ikhwanillah yang kalau kita melihat kalam-kalam para a'immah, terutama a'immatul najd, ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikut keturunan beliau rahimahumullahu ajma'in, akan kita debati lafad-lafad yang bagi orang yang tidak meneliti dan berusaha untuk memahami dengan baik, maka akan timbul salah paham. Nah, karena itulah penting permasalahan yang akan kita bahas ini, yaitu mengenai apakah disyaratkan dalam penegakan hujjah itu ya pemahaman terhadap hujjah yang disampaikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qawluhu ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka berilah perlindungan kepadanya. Hal ini berhubungan dengan ayat ikhwanifillah pada surat At-Taubah. Ketika datang orang kafir minta perlindungan, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk melindungi mereka sampai mereka bisa mendengar kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighhu ma'manah. Apabila salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Tujuannya apa? Bukan karena menginginkan harta, bukan karena takut kepada dia atau yang lainnya, tapi tujuannya hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia itu bisa mendengar kalamullah ketika mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, karena tentunya akan bergaul dengan kaum muslimin. Tayyib. Nah, dari lafaz ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, qad 'ulima anna al-murada annahu yasma'uhu sam'an yatamakkanu ma'ahu min fahmi ma'na. Telah diketahui bahwasanya yang dimaksud sampai dia mendengar kalamullah bukan sekedar mendengar saja ikhwan fillah, tapi pendengaran yang memungkinkan bersamanya apa pemahaman terhadap maknanya. Jadi seorang ajam misalnya, kemudian cuma mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dibaca saja, sama sekali tidak mengetahui makna apa dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, belum dikatakan ya telah tegak ujabannya padanya. Baik, jadi yang dimaksud dengan hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, yaitu pendengaran yang memungkinkan bersamanya pemahaman makna dari kalamullah tersebut. Idzil maqsudu la yaqumu bi mujarradi sam'i lafdhin la yatamakkanu ma'ahu min fahmil ma'na. Dikarenakan yang dimaksud khawanifillah, yaitu tidaklah tegak hujah dengan sekedar mendengar lafadznya saja, yang tidak memungkinkan bersamanya pemahaman makna. Falau kana ghaira arabiyyin la wajaba an yutarjama lahu ma taqumu bihi alaihi al-hujjah. Maka seandainya kafir ini yang meminta perlindungan tersebut adalah selain Arabi, yaitu orang ajam yang tidak bisa memahami bahasa Arab, maka wajib untuk diterjemahkan sehingga tegak bisa hujah dengannya. Walau kana Arabian wa fil Qur'ani alfadun gharibatun laysat min lughatihi wajaba an nubayyin lahu ma'naha. Kalau dia seorang Arabi, tapi pada Al-Quran tersebut terdapat lafad-lafad yang ghoribah, lafad-lafad yang ya asing, dalam artian jarang muncul lafad ini. Dan kita dapat ya khanifillah, bahkan para ulama pun ya khanifillah terkadang harus membuka ya tentang tafsir-tafsir yang menjelaskan makna-makna yang ghoribah ini, lafad-lafad yang asing, yang jarang ditemukan dalam lughah Arabiyah. Maka walaupun dia seorang Arab, tapi pada lafaz-lafaz Al-Qur'an yang ghoribah ini yang tidak dia dapati di lughah kebiasaan dia dalam bahasa dia sehari-hari, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan kepadanya tentang makna lafaz-lafaz tersebut. Lihat, walau sami'a al-lafdha kama yasma'uhu katsirun minan nas lam walam yafqahu. Taib, walau sami'a al-lafdha kama yasma'uhu katsirun minan nas walam yafqahil ma'na wa talaba minna an nufassirahu lahu wa nubayyana lahu ma'nahu fa 'alaina dhalik. Dan kalaulah seandainya dia mendengar lafaz sebagaimana kebanyakan manusia mendengarnya, jadi sudah biasa, yaitu lafaz-lafaz itu sudah dia dengar sebagaimana manusia juga mendengar, tapi apa? Walam yafqahil makna, dia tidak memahami maknanya apa. Dan dia meminta dari kita untuk menafsirkan makna tersebut dan menjelaskan kepadanya, maka wajib atas kita untuk menafsirkan dan menjelaskannya. Tayyib. Jadi bukan sekedar disodorkan ya murattal ikhwani fillah sehingga dia cuma mendengar ayat Al-Qur'an saja tanpa mengetahui maknanya, ini belum tegak hujah. Kalau ingin menegakkan hujah ya jelaskan. Bukan kemudian alasannya dia sudah diperdengarkan Al-Qur'an, kenapa tidak tanya? Baik, sekarang prosesnya kita sedang mau menegakkan hujah kepadanya. Dan dakwah demikian, bukan kemudian ya yang diminta adalah orang yang mau kita harapkan keislamannya. Kita ingin mendakwahi orang agar mereka mendengar Islam, kemudian kita tegakkan hujah, kita bantah syubhat-syubhat dia, ya yang aktif dai demikian, tidak pasif. Taib. Wa in sa'alana an su'alin yaqdahu fil Qur'ani ajabnahu anhu. Dan seandainya dia bertanya kepada kita dengan suatu pertanyaan yang ada padanya celaan terhadap Al-Quran, maka kita pun menjawab pertanyaan tersebut. Nah, harus dijawab. Misalnya ini dia masih rancu tentang kebenaran Al-Quran, ya, belum yakin, masih ada keraguan-keraguan Quran ini karangan Muhammad misalnya, atau yang lain, atau masih rancu apa betul Al-Quran itu adalah kalamullah dan seterusnya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awrada alaihi ba'dul musyrikin aw ahli alkitabi aw almuslimin su'alan yuridunahu 'ala alqur'ani fa innahu kana yujibuhum anhu. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sebagian orang-orang musyrik atau sebagian ahlul kitab atau sebagian kaum muslimin sendiri mereka mengajukan pertanyaan ya berhubungan dengan Al-Qur'an, maka beliau pun memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ini penjelasan yang sangat gamblang ikhwani fillah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwasanya penegakan hujah bukan sekedar ya, diperdengarkan lafaz-lafaz Al-Qur'an atau lafaz-lafaz hadis saja, tapi ya diperdengarkan sehingga dia paham. Karena pendengaran yang dimaksud dalam ayat fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, yaitu pendengaran yang memungkinkan baginya untuk memahami makna. Tayib. Kemudian fadhahara min hadzal kalam an-nafis. Ini kesimpulan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala hafizahullah fadhahara min hadzal kalam an-nafis anna fahmal hujjati syartun fi sihhati qiyamiha 'ala al-mukallaf. Maka nampak dari perkataan yang sangat bagus ini, ya, perkataan yang bermutu, pernyataan ilmiah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya pemahaman terhadap hujjah itu merupakan syarat pada keabsahan penegakan hujjah atas mukallaf. Ini dipegang. Jadi fahmul hujjah ikhwani fillah, pemahaman terhadap hujjah yang disampaikan kepadanya merupakan syarat ya sahnya hujjah untuk bisa tegak padanya. Lalu yang dimaksud dengan pemahaman terhadap hujjah ini apa? Wal maqsudu bi fahmiha ma'rifatul ma'nal muradi minha wa tamamul idraki laha wa lima yuradu minha. Dan yang dimaksud dengan pemahaman terhadap hujjah ikhwani fillah, yaitu pengetahuan makna yang dimaksud dari hujjah tersebut. Kalau itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, ya dia memahami makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau itu adalah hadis Rasulullah, dia memahami makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa tamamul idraki laha wa lima yuradu minha, dan kesempurnaan ya pemahaman dia. Dia mampu memahami, bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan lindur, bukan dalam keadaan ngantuk. Tayyib. Betul-betul ya sedap kondisi dia sempurna memahami terhadap hujjah tersebut dan terhadap apa yang diinginkan dari hujjah tadi. Maksud yang diinginkan dari ayat tersebut apa, kemudian hadis tersebut apa. Baru setelah dia maksud itu semua, kemudian dia tidak mau melaksanakan konsekuensi dari hujjah itu, maka berarti kita katakan hujjah telah tegak atasnya, tapi dia tidak melakukan konsekuensinya dan ditetapkan hukum setelahnya. Paham? Ini pemahaman yang dimaksud ya sebagai syarat tegaknya hujjah. Amal fahmu bimakna al-qabuli wal-inqiyadi wal-il'an fala yushtaratu fi iqamatil hujjah. Adapun pemahaman yang bermakna penerimaan dan ketundukan dia serta pelaksanaan dia terhadap hujjah tadi, maka tidak disyaratkan dalam penegakan hujjah. Baik, kenapa? Karena al-fahm afani fillah ada dua dalam syariat kita, dan kalau kita melihat pada dalil-dalil syar'i penggunaan kata al-fahm ini ada dua keadaan. Yang pertama, al-fahm yang diinginkan adalah pemahaman saja, sekedar paham apa yang disampaikan. Inilah yang dimaksud sebagai syarat penegakan hujjah. Kemudian yang kedua, ya, yang tidak disyaratkan, yaitu al-fahm bermakna apa? Bermakna penerimaan. Dia paham kemudian menerima dan melaksanakan. Ini disebut al-fahm. Nah, untuk makna al-fahm yang kedua ini tidak disyaratkan dalam penegakan hujjah. Wa ala hadzal ma'na tsani li fahmi al-hujjati yanbaghi an yutanazzala tafriqu katsirin min ulama'i ad-da'wati an-najdiyyah baina bulughil hujjati wa fahmiha. Ini penting. Karena kebanyakan ikhwani fillah orang yang tidak paham ini akan mengatakan pokoknya yang penting dia sudah sampai Al-Quran. Maksudnya sampai Al-Quran kemarin telah kita jelaskan. Maksudnya apa? Bukan sekedar dia mendengar saja, tapi sampai, yaitu dia memahami. Maka saya katakan di sini ya wa ala hadzal makna tsani, dan di atas makna fahmul hujjah yang kedua ini ya. Al-makna tsani li fahmil hujjah yang bagi an yutanazzala tafriqu katsirin min ulama'i da'watin najdiyah baina bulughil hujjah wa fahmihima wa fahmiha. Hendaknya ya diterapkan perbedaan yang diberikan oleh kebanyakan para ulama najd, ulama dakwah najdiyah, yakni ulama Saudiyah fanifillah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berserta keturunannya dan para imam-imam di sana, yang mereka membedakan antara bulughul hujjah dan fahmul hujjah. Mereka bedakan. Adapun bulughul hujjah ini disyaratkan dalam masalah penegakan hujjah. Adapun fahmul hujjah tidak disyaratkan. Maka maksudnya apa? Maksud dengan fahmul hujjah yang tidak disyaratkan ini apa, Pak Subhana? Kalau kita mendengar perkataan seperti al-'alama al-fauzan, kemudian perkataan para ulama najd yang lain, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum, yang menyatakan bahwasanya ya kalau bulughul hujjah disyaratkan dalam penegakan hujjah, sedangkan fahmul hujjah tidak disyaratkan, maka makna fahmul hujjah di sini apa? Nah, yaitu al-qabul wal-inqiyah, penerimaan dia dan tunduknya dia serta pelaksanaan dia terhadap hujjah yang telah disampaikan ini tidak disyaratkan. Adapun bulughul hujjah maksudnya apa? Sampai kepada dia hujjah dan dia paham. Karena belum dikatakan sampai ya, kalau belum paham, ikhwani fillah. Ya, dikirim buku-buku untuk penegakan hujjah, kitab-kitab para ulama banyak, satu kardus misalnya, ini semuanya berisi tentang penjelasan ya agama tauhid ini, tapi dia tidak paham, ya belum dikatakan telah sampai kepada hujjah, besok kemudian kamu kafir. Sudah saya kirim ya buku banyak ini, sudah sampai hujjah itu, Ini belum dikatakan telah sampai. Kenapa? Karena dia belum paham. Wa qauluhum anna man balagha al-hujjah qamat 'alaihi wa in lam yafhamha. Dan dengan ini pula kita ketahui makna dari perkataan mereka, yaitu para ulama Najd, bahwasanya siapa saja yang telah sampai kepadanya hujjah, maka telah tegak atasnya hujjah tersebut walaupun dia tidak memahaminya. Maksudnya apa ini tidak memahaminya? Yaitu tidak menerima dan tidak melaksanakan konsekuensinya. Paham? Jadi kalau kita ingin mengartikan yang demikian, maka kita katakan man balaghatul hujjah qamat alaih wa in lam yafhamha, yakni siapa saja yang telah sampai hujjah kepadanya yang dia mengetahui maksud makna dari hujjah tersebut, maka telah tegak hujjah atasnya walaupun dia tidak menerimanya. Paham? Hal ini akan kita buktikan dari penjelasan sebagian dari ulama Najd tersebut. Qala al-'allamah Hamad ibn Nasir ibn Uthman ibn Ma'mar mufti Diyan al-Najdiyah rahimahullah. Al-'allamah Hamad ibn Nasir mengatakan, yang beliau adalah mufti negeri Najd, ikhwanillah, فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ فَإِنَّ الْأُصُولَ الْكِبَارَ أَلَّتِي هِيَ أَصْلُ دِينِ الْإِسْلَامِ قَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهَا وَأَقَامَ بِهَا الْحُجَّةَ عَلَى عِبَادِهِ. Maka setiap orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran, perhatikan ini, dengannya nanti akan kita ketahui makna sampai kepadanya Al-Quran itu apa. Setiap orang yang sampai kepadanya Al-Quran, maka dia tidaklah diberi udzur. Kenapa? Karena sungguhnya pokok-pokok besar, yakni yang merupakan dasar utama dalam agama Islam, telah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam kitabnya tersebut, yaitu dalam Al-Quran. Dan Allah telah menjelaskan pokok-pokok tadi dan telah menegakkan hujjah dengannya atas hamba-hambanya. Dan Allah telah menegakkan hujjah dengan Al-Quran tersebut atas hamba-hambanya. Nih, kemudian perkataan beliau sekarang yang sangat penting ini, yang menunjukkan makna telah sampai kepadanya Al-Quran ini bukan sekedar sampai tanpa dia memahami maknanya. Walaisal muradu biqiyamil hujjah an yafhamahal insanu fahman jaliyan kama yafhamuha man hadahullah wa waffaqahu wa qada li amrih. Dan bukanlah yang dimaksud dengan tegaknya hujjah itu dia harus memahami, ya, seorang itu harus memahami hujjah tadi dengan pemahaman yang sangat jelas sebagaimana pemahaman orang yang telah Allah berikan hidayah dan Allah berikan taufik serta Allah, ya, serta dia tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Jadi yang dimaksud dengan tegaknya hujjah yaitu sekadar dia paham, ya, paham makna dari Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Tidak dipersyaratkan dia harus, ya, memahami dengan pemahaman sebagaimana orang yang telah Allah berikan hidayah, yaitu apa? Pemahaman yang melahirkan apa? Pengamalan. Bukan ini yang dimaksud. Kalau ini bukti tidak disyaratkan, ikhwanillah. Baik. Ya, pemahaman yang akhirnya menjadikan dia tunduk dan melaksanakan, ini disebut pemahaman yang hakiki. Yang seperti ini tidak dipersyaratkan. Karena lihat di catatan kaki, qultu bi hadzal qaid zala al-lamsu alladhi yatabadaru ila dhihni min ba'di itlaqatihi fi mawadhi' ukhra bi anna al-hujjata taqumu 'ala an-nasi bi bulughil qur'an. Dengan Ya batasan ini ikhwani fillah, maka hilanglah kerancuan yang muncul dalam benak seseorang ya dari sebagian lafaz-lafaz beliau yang mutlak pada tempat-tempat yang lain, yaitu bahwasanya hujjah itu tegak atas manusia dengan sampainya Al-Qur'an. Wa in lam yafhamhu man balaghahu mutlaqan. Walaupun ya orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an tersebut tidak memahaminya secara mutlak. Maksudnya apa? Bukan kemudian tidak paham maknanya ya. Karena dalam sebagian lafaz-lafaz memang terdapat ibarat yang demikian ikhwani fillah, seakan-akan yang diinginkan adalah apa? Yang penting sampai walaupun tidak paham. Ini ya harus kita bawa kepada pemahaman yang sebagaimana diterangkan tadi. Wahada la yuqalu wala yattafiq ma qawlihi ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan ini tidak masuk akal kalau kemudian ulama-ulama sekali bersyekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula para keturunan beliau ikhwani fillah, menyatakan yang penting sampai Al-Qur'an saja walaupun tidak paham ya maknanya, ini tidak akan masuk akal dan tidak akan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyelisihi Rasul, wa may yushaqiqir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ya jelas baginya petunjuk. Mana jelas apa? Ya dia paham maknanya. Ya, tidak akan dikatakan seorang setelah jelas kepadanya petunjuk ketika dia hanya sekedar mengetahui makna mengetahui ya atau sekedar mendengar bacaan Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Tayyib, sebagaimana tadi telah kita baca penjelasan rinci dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini semoga dipahami dengan baik. Fa inal kufara qad qamat alaihim hujjatullah ma ikhbarihi bi annahu ju'ila ala qulubihim akinnatun an yafhamu kalamah. Karena sungguhnya orang-orang kafir telah tegak atas mereka hujjah Allah. Dengan dalil ini pun kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya yang dimaksud dengan fahmul hujjah yang tidak dipersyaratkan yaitu fahmul hujjah yang melahirkan pengamalan, yaitu pemahaman sebagaimana yang ada pada orang-orang yang Allah berikan hidayah, yaitu pemahaman yang diiringi dengan penerimaan dan ketundukan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari orang-orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir Allah katakan la yafqahun, la yafhamun. Mereka itu tidak paham. Maksudnya apa? Bukan berarti orang-orang kufar Quraisy tidak paham makna Al-Qur'an ikhwan fillah. Mereka paham, mereka orang-orang Arab. Nah, maka perhatikan perkataan Syekh Hamad ini ikhwan fillah. Karena sebutnya orang-orang kafir telah tegak atas mereka hujjah Allah bersamaan dengan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah jadikan pada hati-hati mereka akinnah, penutup. Ma ikhbarihi bi annahu ja'ala ala qulubihim akinnatan ay yafhamu kalamah. Bersamaan dengan pengkhabaran dari Allah bahwasanya Allah telah jadikan pada hati-hati mereka itu penutup untuk bisa memahami kalamullah. Allah jadikan pada hati-hati mereka penutup untuk memahami kalamullah. Berarti orang-orang kafir paham tidak, Aba Arif? Tidak paham. Maksud tidak paham di sini apa? Tahu maknanya tidak? Tahu maknanya, tapi dikatakan tidak paham, yakni tidak mau tunduk, tidak mau menerima. Kenapa? Karena mereka tahu makna tapi hatinya ditutup. Ya. Dan Allah katakan mereka itu tidak paham. Berarti apa? Bukan berarti tidak paham maknanya. Yang dimaksud adalah ya tidak paham yaitu pemahaman yang melahirkan penerimaan dan ketundukan. Faqala wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan telah kami jadikan atas hati-hati mereka itu penutup untuk bisa memahaminya. Ya, mereka tahu makna Al-Quran tapi diberikan penutup pada hatinya sehingga tidak paham. Maksudnya apa? Tidak paham tersebut bukan tidak paham maknanya, ikhwan fillah, tapi tidak mau tunduk. Wa fi adhanihim waqra, dan dalam telinga-telinga mereka itu ada sumbatan. Wa qala qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqra wa huwa 'alaihim 'ama. Katakanlah, wahai Nabi, sungguhnya bagi orang-orang yang beriman itu Al-Quran adalah hudaw wa syifa, sebagai petunjuk dan penyembuh. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka di dalam telinga-telinga mereka itu ada waqrun, ada sumbatan, wa huwa 'alaihim 'ama, dan dia itu tayyib 'alaihim 'ama. Wa huwa 'alaihim 'ama. Dan Al-Quran, Al-Quran itu atas mereka itu sebagai apa? Ama, butaan, bukan petunjuk lagi, karena mereka enggak paham. Maksudnya apa? Tidak mau menerima. Wa qala ta'ala innahum muttakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai wali-wali selain Allah, sebagai penolong, sebagai pelindung. Ini makna wali di sini. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah. Menunjukkan apa? Mereka tidak paham. Wa qala ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, wahai Nabi, maukah kalian kami berikan khabar tentang orang-orang yang merugi amalannya, yaitu orang yang hilang usaha-usaha mereka, yaitu hilang jerih payah amalan mereka di dunia, dalam keadaan mereka menyangka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Baik. Jadi menyangka dia sudah mendapatkan ya hidayah, telah melakukan sebaik-baik amalan, ternyata amalan tersebut musnah hilang. Wal ayatu fi hadzal makna katsiran, dan ayat-ayat pada makna ini sangatlah banyak. Yukhbiru subhanahu annahu lam yafhamul Qur'an wa la yafqahuhu wa annahu aqabahum bi ja'lil akinnati ala qulubihim wal waqri fi adhanihim wa annahu khutiba ala qulubihim wa asma'ihim wa amsarihim falam yu'dhirhum ma hadha kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan bahwasanya mereka itu tidak memahami Al-Quran, tidak pula ya faqih terhadap Al-Quran. Sekali lagi, makna tidak memahami Al-Quran ya bukan mereka tidak tahu makna, ya, tidak tahu arti dari lafaz-lafaz Al-Quran tersebut, ikhwan fillah. Mereka paham, tapi maksud tidak memahami Al-Quran yaitu pemahaman yang sebagaimana dipahami oleh kaum mukminin, yaitu pemahaman yang menumbuhkan penerimaan dan pengamalan. Ini harus diulang-ulang dan dipahami dengan baik. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan menjadikan pada hati-hati mereka itu penutup dan pada telinga-telinga mereka itu sumbatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah ya khutima ala qulubihim tayyib, dikunci ya, hati-hati mereka itu dikunci serta pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udzur bersamaan dengan semua ini. Ya, hati mereka ditutup, kemudian telinga mereka ditutup, penglihatan mereka ditutup. Ya, dalam keadaan demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan udzur. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dipersyaratkan dalam penegakan hujah bahwasanya mereka itu harus menerima Tayyib harus menerima. Kemudian baru mereka ya setelah itu melanggarnya. Tapi yang penting dalam penegakan hujah panitia dia sudah memahami makna. Paham? Inilah yang ingin diterangkan oleh Syekh Hamad Ibn Nasir, Mufti Negeri Najd. Bal hakama bi kufrihim, bahkan Allah tetapkan hukum tentang kekafiran mereka. Wa amara bi qitalihim, faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakama bi kufrihim. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memerangi mereka sehingga Rasulullah perangi mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan hukum tentang kekafiran mereka. Hadza yubayyinu laka anna bulughal hujjati naw'un wa fahmaha naw'un akhar. Dan ini menjadi jelas bagimu ikhwani fillah bahwasanya bulughul hujjah, sampainya hujjah ini adalah satu jenis ya, wa fahmuha dan pemahaman terhadap hujjah itu adalah jenis yang lain. Paham? Jadi bulughul hujjah, sampainya hujjah ini yang dipersyaratkan. Adapun fahmul hujjah dengan pemahaman yang berupa penerimaan dan ya pemahaman yang mengakibatkan dia tunduk, ini tidak dipersyaratkan. Nah, amal makna al-awwal lil fahm fala yanbaghi an yunaza'a. Tayyib. Kuntu amal makna al-awwal lil fahmi fala yanbaghi an yunazi'a ahadun min ahli al-ilmi fi kaunihi syaratan fi qiyamil hujjah. Adapun makna yang pertama untuk makna al-fahm, ikhwani fillah, makna pemahaman, maka tidak sepantasnya bagi seorang dari kalangan ahli ilmi untuk ya menyelisihinya. Bahwasanya makna al-fahm tersebut merupakan syarat pada penegakan hujjah. Tayyib. Hal ini ikhwani fillah, kesimpulan dari perselisihan yang panjang, memang kalau seseorang dalam membahas masalah ini tidak mengumpulkan penjelasan-penjelasan para ulama ikhwani fillah, seakan-akan ya tidak disyaratkan paham. Paham dalam bahasa kita yaitu paham terhadap makna. Padahal ya hal yang seperti ini tidak masuk akal dan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jadi maksud yang ditiadakan oleh para ulama Najd, tidak dipersyaratkan fahmul hujjah, itu maknanya apa? Yaitu pemahaman yang berupa ketundukan, ya, yang melahirkan pengamalan terhadap hujjah yang disampaikan. Ini tidak dipersyaratkan. Adapun pemahaman terhadap makna hujjah itu ikhwani fillah, ini jelas sekali. Ya harus paham. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam. Ini penjelasan Syekhul Islam sebagai kunci ini ikhwani fillah. Kalian pahami dengan baik. Ya. Kalau orang ajam ya harus diterjemahkan. Bahkan orang Arab kalau pada lafaz-lafaz yang sulit, lafaz-lafaz yang jarang muncul, maka harus diterangkan maknanya, harus ditafsirkan. Kalau dia meminta penjelasan lebih atau dia punya syubhat yang harus dibantah. Nah, berarti menunjukkan apa? Harus betul-betul apa? Memahami makna. Ini yang dipersyaratkan. Naam. Paham? Ya, semoga dipahami dengan baik ikhwani fillah, karena ini penting, terutama nanti kalau antum membahas sendiri atau membaca kitab-kitab para ulama ya dalam masalah ini, masalah takfir. Tayyib. Insyaallah akan didapati ibarat-ibarat yang demikian. Tapi kalau sudah punya landasan, kalian akan bawa bahwasanya fahmul hujjah yang dikatakan bukan sebagai syarat tegaknya hujjah ini ikhwani fillah, yaitu apa tadi? Al-fahm yang dimaknakan adalah al-qabul wal inqiyad wal in'an. Tayyib. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.